Huruf 14. Izan jika, imma arti jika tidak. Izan jika, imma arti jika tidak. Amma adapun lama, ketika lau jika lau. Amma adapun lama, ketika lau jika lau. Laulah lauma mengapa tidak. Laulah lauma mengapa tidak.